Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih tentang istihbab luzumul mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Kita sampai pada bait yang beliau nukilkan dari Al-Abrash. Ansyadanil Abrash wa qalat wa hazzat ra'saha wa tadahakat ala al-wuddi nujfa am ala al-ahdi nusalu faqultu falam af'al faqalat turiduhu faqultu falam af'al faqalat sataf'alu. Abrash menyebutkan tampak zahirnya antara seorang suami dan istrinya. Si istri menyampaikan sesuatu kepada sang suami, ya mungkin karena bawaan cemburu atau semisalnya. Dia katakan, qalat sambil dia bicara, wahazzat ra'saha sambil dia gelengkan kepalanya, watadhahakat dan tertawa, alal wuddi nujfa am alal ahdi nusalu. Apakah kita harus berpisah berdasarkan karena cinta ataukah menyambung terus hubungan ini? Harus pisah ataukah menyambung? Wallahu alam, tapi yang tampak mungkin suaminya mau menikah lagi atau semakna itu. Fakultu, makanya si lelaki mengatakan sang suami, falam af'al, aku gak akan lakukan atau belum melakukan. Ini gak menikah lagi atau semakna itu. Faqala turid, tapi kamu ingin, kata si istri. Walaupun kamu tidak melakukan atau belum melakukan, tapi ada keinginan itu ada padamu. Faqultu falam af'al, tapi kembali sang suami menekankan, ya tapi aku belum melakukan, aku gak berbuat itu. Qalat sataf'alu, kata si istri, iya tapi nanti kamu akan lakukan. Ini syahid menunjukkan wanita, istri dalam hal ini, kadang karena bawaan cemburunya berlebih dalam bicara, menuduh, kadang tanpa bukti, hanya karena kecemburuan, bahkan memaksakan apa yang dalam pikirannya kepada sang suaminya. Ya ada keinginan itu, tapi kamu akan lakukan, tapi kamu begini kan. Ya intinya butuh mudarat dari sang suami. Membutuhkan mudarat dalam menghadapi istrinya. Qala wa amba'ana ibnu Quhtubah, qala haddathana Ahmad ibn al-Miqdam, qala haddathana Hazm, qala sami'tu Habib ibn Syahid yaqul, sami'tu Hasan al-Basri yaqul, kata Hasan al-Basri imam, ya ibn Adam, ishabin nas bi'ayi khulukin syi'ta yashabuka alih. Nasihat Hasan al-Basri, wahai manusia, bergaullah kamu kepada orang lain semaumu, dengan cara apapun yang kamu suka, dengan membawa tabiat yang ada padamu, kamu bergaul dengan orang dengan akhlak apapun yang ada padamu, terserah kamu. Kamu mau menampakkan kebaikan, mau ini. Yashabuka alaih, cuman ingat konsekuensinya, seperti itu pula mereka akan bergaul kepadamu. Kamu menghormati orang, ya kamu akan dihormati. Kamu jaga perasaan orang, ya orang akan menjaga perasaanmu. Begitu. tapi kamu jelek kepada orang, ya orang akan jelek kepadamu. Itu yang Hasan al-Basri katakan, ishabin nas bi'ai khulukin syi'ta. Kalau kamunya semaumu ingin bermuamalah dengan orang dengan apa yang ada padamu, kamu tidak mau bermudarat, ya orang juga gak akan bermudarat kepadamu. Segala sesuatu ada dampaknya. Itu yang ingin Hasan sampaikan. Segala sesuatu ada konsekuensinya yang harus kamu dapati. Ishabin nas ala khuluqin syi'ta yashabuka alaih. Dan begitulah kenyataannya dalam kehidupan. Menuntut orang itu bermudarat, kadang menghadapi orang. Kurang apa Allah contohkan kepada mukminin Musa alaihi salam, ulul azmi minar rusul, dan makhluk terbaik Allah di zamannya, nabi yang sangat mulia, rasul yang agung, menghadapi Fir'aun yang pada puncak kesombongannya, pada puncak keangkuhannya, puncak kekufurannya. Ma'ruflah Fir'aun siapa. Itu pun Allah perintahkan untuk bermudarat di hadapannya. Sehingga Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihimassalam menghadap Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun oleh kalian berdua dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang lunak, yang sopan. Fir'aun yang dihadapi itu pun dengan mudarat, dengan perkataan yang lemah lembut, yang sopan, yang santun menghadapi seorang Fir'aun sekalipun. Perlu mudarat orang dalam muamalah dalam kehidupan. Qala wa ansyadanil Quraizi tajanna alayya bimala tajanna alayya bima qad jana wa yughlid fil qawli in lintulahu. Ada orang yang kata Quraizi berani berbuat jahat kepadaku. Ini dia melakukan kejelekan zina ya, yakni ngelunjak, melakukan ini, melakukan itu. Nah, wa yughlid fil qaul, bahkan kalau bicara dengan nada kasar, dengan membentak, dengan kata-kata tajam, in lintulahu, padahal aku sudah melunak kepadanya, aku sudah lemah lembut padanya. Wa yasbiku bil adli liya dhalima ka anna sawaba lahu la liya. Kemudian buru-buru dia dengan keras, dengan tajam menuduh aku sebagai pihak yang zalim. Dia yang terzalimi. Dia kesankan kebenaran itu ada padanya, dia yang benar dan aku yang salah, bukan aku yang benar. Padahal posisinya aku yang benar. Dia yang salah. Dia yang zalim, aku yang terzalimi. Tapi sebagian orang belum, mumpung belum disalahkan, belum dituduh, dia yang menuduh dan melempar perkara itu kepada saudaranya. Kama qala fi mathali alam khudhil lissa bidzambi la tughfilahu. Seperti disebutkan dalam permisalan atau pepatah bahasa Arab, khudhil lissa bidzam la tughfilah. Pencuri itu kamu bisa tangkap, bisa pegang karena perbuatannya yang kamu tidak akan lengah, jangan lengah terhadap apa yang dia lakukan. Artinya menghadapi sebagian orang layaknya menghadapi pencuri, kamu harus waspada, kamu harus hati-hati betul, dipastikan terkunci semua ini itu, dipastikan keamanannya. Karena ada orang yang makar, yang menipu, yang ini macam-macamnya orang. Khudil hadar, berhati-hatilah, selalulah waspada. Orang tidak sama satu dengan yang lain. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, famanil tamasa ridha jami'in nas iltamasa ma la yudrak. Maka kalau kamu ingin keridhaan semua orang, ya kamu enggak akan dapati itu, enggak akan bisa. Kamu ingin semua orang ridha sama kamu, senang sama kamu, ya enggak mungkin. Ghayatul la tudrak, tujuan yang enggak akan pernah kamu gapai. Walakin yaksidul aqil ridha man la yajidu min muasyaratihi budda. Uqala, seorang agil, dia berusaha mendapatkan keridhaan orang yang mau tidak mau harus dia hadapi. Telah lalu penjelasannya. Ada sebagian orang mungkin gak baik, mungkin kamu gak senang, jelek. Tapi mau kamu harus hadapi, gak bisa kamu hindari. Orang yang semacam ini yang dicari ridhonya, bagaimana supaya kamu aman dari kejahatannya. Dengan mudarat, itu maksudnya. Akil demikian, gak semua orang. Karena kalau semua orang gak mungkin bisa kamu dapati keridhoannya. Wa in dafa'ahul waqt ila istihsani asya' minal 'adat kana yastaqbihuha wa istikbahu asya' kana yastahsinuha malam yakun ma'thama. Walaupun untuk itu, tujuan itu mudarat, dia harus terkondisikan menganggap baik atau menjalani sesuatu yang semula itu tidak dia senangi, jelek bagi dia. Atau sebaliknya, menilai sesuatu itu enggak baik, jelek, yang semula bagi dia itu baik. Demi menghadapi orang ini. Catatannya kata Ibnu Hibban, selama itu bukan maksiat, bukan hal yang melanggar syariat, bukan hal yang haram, yang semula kamu gak senang sebetulnya melakukan, ya terpaksa harus dilanggar yang kamu gak senangi itu. Atau sesuatu yang kamu senangi sebaliknya, kamu inginnya seperti ini, tapi orang itu gak suka, gak mau, membabil mudarat, kamu tinggalkan yang kamu senangi itu. Agar kamu dapat ridho orang itu. Selamat kamu dari kejelekannya. Mudarat. Fa inna dhalika minal mudara. Wa ma aktsara man dara falam yaslam. Fa kaifa tujadu salama liman la yudari. Itu pun kata Ibnu Hibban, sudah mudarat berapa banyak orang yang masih enggak selamat. Padahal sudah berusaha, bermudarat semampu dia, toh masih enggak selamat, masih saja kena getahnya, masih saja kena kejahatan orang itu. Padahal sudah bermudarat, apalagi kalau tidak mau mudarat sama sekali. yang bermudarat aja belum tentu berhasil, belum tentu selamat. Paling tidak kamu sudah berupaya, mudaratlah. Berhasil atau enggak, sukses apa enggak, Allah, kamu pasrahkan kepada Allah. Kamu sudah berbuat yang terbaik. Wa anshadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi qala ya dzal ladzi asbaha la walidun lahu 'alal ardi wa la walidah. Dia menyampaikan orang yang tinggal di muka bumi ini tidak bapak, tidak ibu. Enggak punya bapak, enggak punya ibu. Qad mata min qablihi ma Adam fa ayyu nafsin ba'dahu khalidah. Sadari, sebelum bapakmu dan ibumu mati, Adam pun sudah mati. Bapak pertama manusia alaihi salam. Kalau Adam mati, maka siapa lagi di antara manusia yang bisa kekal abadi? Enggak mungkin. Ini beliau menghibur. Kamu kalaupun ditinggal mati bapakmu, ibumu, ya jangan terlalu berlarut-larut kesedihanmu. In ji'ta ardan ahluha kulluhum 'urun faghammit 'ainaka al-wahidah. Ini syahid di sini yang terakhir. In ji'ta ardan ahluha kulluhum 'ur. Kalau kamu berada di suatu negeri, misalnya, atau suatu kampung, kabilah, semuanya juling, matanya akwar, ima juling, ima yang satu buta, yang satu ngelihat. Jadi semuanya di kampung itu, di kabilah itu semuanya begitu, semuanya begini matanya satu rusak. Kamu sempurna matamu. Dua-duanya melihat, tapi mimbabil mudaro, supaya kamu enggak dibenci mereka, supaya kamu enggak dihasati mereka, supaya kamu selamat dari iri dengki dan omongan mereka, ghammit ainakal wahidah, tutup matamu yang satu, seakan-akan kamu seperti mereka juga. Mungkin bisa jadi contoh seperti yang Ibnu Hibban sebutkan tadi. Awalnya ya kamu gak senang berbuat itu, tapi apa boleh buat? Kadang kamu dihadapkan kondisi yang harus melakukan itu. Itu bukan dosa. Nah, intinya bisa menyesuaikan diri, bisa mentolilir hal-hal yang selama itu bukan kemaksiatan, bukan kemungkaran, tidak melanggar syariat. Menyesuaikan diri. Sampai dicontohkan seperti tadi. Kalau semuanya begini ya, kamu ikut tutup matamu yang satu, padahal kamu sempurna. Qala wa anba'ana Abu Ya'la qala hadathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala hadathana Mahdi ibn Maimun qala hadathana Mu'ad ibn Sa'd al-A'war qala kuntu jalisan inda Atha ibn Abi Rabah. Ini contoh athar dari salaf. Suatu ketika kata Mu'ad ibn Sa'd, aku duduk di majlisnya Atha ibn Abi Rabah, imam, imam tabi'in besar. Fahaddatha rajulun bihadis. Di majlis ada salah satu yang di majlis menyampaikan hadis, yakni qala Rasulullah kada. Fa'arradha rajulun minal qaum fi hadithihi. Salah satu orang lain di majelis yang sama memotong pembicaraan dia, Yani dia katakan, "Wah, aku tahu hadis itu kelanjutannya seperti ini kan?" Misalnya dia baru mengatakan hadis Umar bin Al-Khattab, orang yang pertama ini, "Innamal a'mal binniyat." "Oh, tahu aku. Wa innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila akhirih." Menunjukkan dia sudah tahu, atau seakan dia mau berkata, "Udah, kita ngerti semua apa yang mau kamu sampaikan." Dipotong pembicaraannya. Wa min babil faidah, termasuk akhlak buruk, termasuk akhlak jelek, muqata'atul kalam, memotong, memutus pembicaraan orang. Orang belum selesai dari apa yang dia sampaikan, kamu pecok, kamu potong. Itu su'ul adab, adab yang jelek. Biar dia selesai bicara. Nah, sampai dia rampung, baru kamu bisa sampaikan apa yang kamu ingin sampaikan. Kamu mau kritik, kamu mau bantah, kamu mau, tapi biar dia selesai. Jangan orang belum selesai kamu potong. Nanti ini membalas yang sama. Enggak ada ujung pangkalnya, enggak akan ketemu. Al-muhim, ini orang dipotong pembicaraannya. Faghadhiba. Maka orang yang pertama tadi marah, tersinggung. Dia mau menyampaikan hadis, ternyata dipotong sama orang yang kedua tadi. Wa qala ma hadhihi tibaa, inni la asma'ul hadits min ar-rajul wa ana a'lamu bihi fa urihi ka anni la uhsinu minhu syai'a. Kata Atha bin Abi Rabah, sifat apa ini, jelek sekali, tabiat apa semacam ini, buruk, kata Atha. Aku sendiri, kata Atha, terkadang mendengar hadis dari seseorang. Nah, ini dia menyampaikan padaku, dalam hadis Rasulullah berkata begini, hadis ini begini bunyinya. Wa ana a'lamu bihi, dalam keadaan aku lebih tahu tentang hadis itu, kata Atha. Ulama besar atau imam, bagaimana tidak imam? Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sendiri kalau beliau berkata, kalau aku menghadapi masalah yang sulit sekali, rumit, dan beliau tidak mampu berijtihad di situ, hukumnya seperti apa? Karena memang sulitnya dan rumitnya, kata Syafi'i, aku ridho, tenang, untuk taklid kepada pendapat Imam Atha' bin Abi Rabah rahmatullahi alaih. Kalau musim haji, khalifah di zaman itu menyiarkan kesana kemari, ya di zaman itu mungkin ada caranya ya, orang teriak kesana kemari, belum ada alat dan cara yang lain kecuali itu. Walhasil khalifah menyampaikan pesan, tidak boleh ada yang berfatwa. Sementara musim haji, antum tahu, pasti banyak masalah, banyak problem. Orang mau tanya, hukumnya bagaimana ini? Terjadi padaku ini, boleh enggak? Kif, apa mas, hukumnya seperti apa? Orang butuh fatwa. Kata khalifah, di musim kumpulnya muslimin seperti itu, haji, tidak boleh ada yang berfatwa, kecuali Atha' ibn Abi Rabah. Atha' disebutkan rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, badannya kecil, hitam, rupanya yakni tidak tampan, dan masa kecilnya atau masih mudanya ada semacam penyakit kulit di tubuhnya, tah apa, walhasil orang risi melihatnya, nggak mau dekat gitu. Miskin lagi, dari keluarga yang sangat miskin rahimahullah. Maka kata ibunya, wanita salihah, menyampaikan kepada Atha, wahai anakku, tidak tersisa lagi dari dunia ini, gak akan ada yang bisa ngangkat kamu, gak ada yang bisa memuliakan kamu kecuali satu, ilmu. Fa'alaika bihi, maka cari ilmu itu oleh kamu. Gak ada lagi, mau apa kamu? Dengan apa kamu dimuliakan? Harta, kita keluarga miskin. Jasad, ya seperti itu. Kulit, penampilan, semuanya seperti itu. Hanya sisa ilmu, kata ibunya. Dengan itu kamu akan dimuliakan orang. Dan jadilah Atha. Rahimahullah. Al-Muhim, kata Atha, aku mendengar hadis dari seseorang aku lebih tahu dari dia. Di lafaz lain beliau katakan, sebelum dia lahir, mungkin anak muda atau ini, sebelum dia lahir aku sudah tahu hadis itu. Bukan sekedar tahu hadisnya, sak maknanya, sak syarahnya, imam. Tapi ketika dia menyampaikan di hadapanku, Rasulullah bersabda begini dalam hadis, aku tampakkan ke depan dia, di hadapan dia, seakan aku gak ngerti apa-apa. Seakan aku baru dengar dari dia. Adab dalam pembicaraan. Karena orang tadi, mukoto'ah, arrodo, mutus omongan. Gak baik. Mudarat kadang menuntut seperti itu. Kamu tawadhu, menampakkan diri orang yang gak paham, gak ngerti, padahal tadi ya belum lahir kamu sudah ngerti itu. Tapi mudarat, mimbabil mudarat, kamu tampakkan seakan kamu baru ngerti, kamu tampakkan seakan kamu baru dengar dari dia. Oh iya, Masya Allah, luar biasa hadis, jazakallah khair. Seakan-akan baru dengar dari dia. Adab, mudarat. Orang kan senang, yang nyampaikan hadis ini senang sama kamu, melihat kamu orang berakhlak, mau dengar, senang seakan dia yang ngajari hadis itu padamu. Padahal dia belum lahir kamu sudah tahu. Ala kulli hal, contoh dari Atha rahimahullah bagaimana bermudarat kepada orang. Qala wa ambana Muhammad ibn al-Muhajir, qala haddathana Ahmad Muhammad as-Saidawi, qala haddathana Hammad ibn Ishaq anil Madaini, qala qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, law anna baini wa bainan nasi sya'rah man qata'at, qila wa kaif, qala li annahum in madduha khallaituha wa in khallau madattuha. Dan telah lalu penjelasannya. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau seandainya aku dan beliau sebagai khalifah, sebagai raja di zamannya, pemimpin muslimin, kalau seandainya ujung rambut satu aku pegang, satu dipegang rakyat bawahannya, enggak akan putus rambut ini. Ditanya beliau, "Kaif, bagaimana Muawiyah?" Ya kalau dia ngencengi, aku kendori sehingga rambut ini enggak patah, diikuti, ditarik, diikuti, dikendorkan oleh Muawiyah. Tapi kalau mereka kendor, aku kencengi. Sehingga rambut ini disebut siyasatu Muawiyah. Orang mulai kalau menampakkan keras, kritik, menolak sesuatu ini, ya didinginkan, dirayu, khair insyaallah diberi ini, diberi itu, yakni. Tapi kalau orang mulai lemah, mulai kendor semangatnya, mulai ini, dikencengi. Sehingga dengan itu hidup berjalan dengan baik. Karena kalau keras ketemu keras, pecah. Lemah ketemu lemah, tambah hancur, gak karuan. Harus ada yang seperti ini. Dia kendor, kamu kencengi. Dia kenceng, kamu kendori. Nah, telah lalu penjelasannya. Qala Abu Hatim, man lam yu'ashirin nasa ala luzumil igdha amma yu'tuna minal makruh, wa tarki tawakku'i lima yaktuna minal mahbub, kana ila takdiri aishihi akraba minhu ila safa'ih. Orang yang tidak mau tahu kejelekan yang dilakukan orang lain karena tidak senang dia, dia gak asik, dia gak senang dengan yang mereka lakukan. Tapi dia, problemnya dia gak mau tahu, gak mau tutup mata, gak mau mentolilir terhadap kekurangan atau kejelekan orang. Kalau seperti itu, hidupnya akan keruh, kata Ibnu Hibban. Kamu gak akan tenang, tersiksa. Dan terus hari demi hari yang kamu bicarakan orang. Kef fulan ini, kenapa dia berbuat gini? Kef alan, kenapa dia berkata ini? Fulan tadi ketemu aku begini begitu. Alan ketemu kemarin begini, urusan ini itu. Semua orang bermasalah. Kalau kamunya gak mau tutup mata dari sebagian kekurangan itu, kalau kamunya tidak mentolilir, hidupmu keruh. Kamu gak akan tenang. Gak akan bahagia kamu. Tersiksa. Gak mudarat. Wa ila an yadfa'ahu alwaqt ila al-adawa wal baghdha aqraba minhu ila an yanala minhumul widad wa tarkis syahna. Bahkan lebih dekat, kelak ujung-ujungnya dia akan bermusuhan dengan banyak orang ketimbang menjadi orang yang dicintai orang lain, ketimbang menjadi orang yang disenangi orang lain. Bukan itu yang dia dapat, malah sebaliknya, dimusuhi, dibenci orang. Karena setiap masalah dia bahas, setiap kekurangan dia ini kan, gak sabaran. Gak sabar, kurang lapang dada atas kekurangan dan yang tidak dia senangi dari orang. Yang ada permusuhan ujung-ujungnya, kebencian. Bukannya dia menjadi orang yang dicintai, disenangi, malah sebaliknya. Bukannya dia menjadi orang yang orang berharap bisa dekat dengannya, orang senang bisa bermuamalah dengan dia, dia gak ada dicari. Orang merasa kehilangan, mana fulan, kif. Enak sama dia, masya Allah, tenang kita. Bukannya itu yang dia dapat, malah orang kalau dia ada berharap kapan ini bisa pergi orang ini, kapan dia bisa jauh orang ini. Muak kami dengannya, gak tahan kami dengan orang seperti ini. Ujung-ujungnya permusuhan, kebencian. Ketika orang gak mau bermudarat, gak sabar satu kepada yang lainnya. Wa malam yudari sadiqas su'i kama yudari sadiqas sidqi laisa bihazim. Maka kata Abu Hatim, orang yang tidak bermudarat kepada orang yang jelek, yang tidak dia senangi, sebagaimana dia bermudarat kepada orang yang dia senangi, maka bukan hazim. Hazim itu jayyidur ra'i. Orang yang bagus pendapatnya, pikirannya matang, santun, bijak, itu hazim. Nah, kalau dia tidak bisa bermudarat, layaknya kepada sodikus sidq. Ada teman yang orang yang kamu senangi memang, kamu asyik dengan orang ini. Kemana-mana sama dia, minta apa sama dia, walhasil dekat sama dia. Karena cocok sama kamu. Sifatnya, wataknya, tutur katanya, gaya bicaranya, ini itunya, sesuai dengan yang kamu inginkan. Asik maka kamu dekat sama dia. Ada orang lain yang kamu gak senang, ini jelek orang ini. Kenapa? Wataknya begini, begitu, sifatnya begini, gak kuat. Orang ini begini, begitu. Kata Ibnu Hibban, sebagaimana kamu bisa menjalin hubungan baik dengan yang ini, semestinya mudarat menuntut kamu pun dengan ini harus seperti itu. Kalau enggak, kamu bukan hazim. Bukan orang yang jayyidur ra'i. Enggak bagus, enggak baik pendapatmu. Enggak akil. Kamu enggak akil. Karena enggak mungkin semua urusan kamu berhadapan dengan orang seperti ini. Enggak semua orang sesuai yang kamu mau. Persis seperti yang kamu inginkan, ada kalanya orang-orang seperti ini. Enggak cocok kamu. Kamu enggak asik. Tapi bermudaratlah dengannya. Bukan lari solusinya, bukan menjauh, tapi bermudarat menghadapi dia. Hadza hazim. Walaqad ahsana alladhi yaqul wa tajannab shadiqas su' wasrim hibalahu fa in lam tajid anhu mahisan fadarihi. Jauhi orang yang memang jelek, yang kamu enggak senangi akhlaknya, sifatnya. Wasrim hibalahu, kalau bisa putus hubungan dengannya. Jangan ada hubungan dengan dia yang enggak punya akhlak, enggak punya ini, adabnya jelek. Tapi ini, illam tajid anhu mahisan fadarihi, kalau kamu enggak bisa menghindar, mau tidak mau harus, mau apa? Tidak ada pilihan. Fadarihi, maka bermudarotlah kepadanya. Wa ahbib habibas sidqi wahdar mira'ahu tanal minhu sofwal wuddi malam tumarihi. Ahbib habibas sidq, teman dekatmu yang kamu senangi, cocok dengan kamu, ya cintailah. Dekati, jaga hubungan baikmu, dan jangan sekali-kali kamu bermirok dengannya. Mirok, cekcok, debat cekcok dengan dia. Kok bisa kamu yang begini? Oh, kamu yang begini, antum yang kemarin begini. Ada mirok, hanya menanamkan kebencian, membuat jarak, hanya karena masalah-masalah sepele. Kalau kamu lakukan semua itu, tanal minhu sofwal wuddi. Yang kamu dapati murni kecintaan dari saudaramu itu. Selama tidak kamu ajak dia cekcok dan debat. Qala wa amba'an al-Hasan bin Sufyan, qala hadadana Ibrahim al-Hurani, qala hadadana Abu Mushir, qala hadadana Sahal ibn Hashim, an Ibrahim ibn Adham, qala Abu Darda li Ummi Darda radhiyallahu anhuma, idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti raddaituki, fa illam takun hakadha ma asra ma naftariq. Dan telah lalu di awal pertemuan, Abu Darda menasihati istrinya Ummu Darda, kalau aku marah sabarlah anti, ridholah. Jangan kamu layani marahku, ridholah tetap kepadaku, sabar. Begitu pula kalau anti sedang marah, aku ridho pada anti, aku gak akan layani, aku sabar. Kalau tidak demikian, kita bisa cepat putus, bisa hancur bahtera rumah tangga. Ya mungkin seperti rambut Muawiyah tadi. Dia kenceng, kamu harus kendori. Dia kendor, kamu kencengi. Begitu pula suami istri. Yang megang peranan kendali siang suami. Dia harus tahu posisi. Istrinya lagi ngamuk-ngamuk, ini marah. Ya, dia senyum, dia sabari. Khair, insya Allah. Iya, nanti begini, begini. Dihiburlah, dididoi. Nah, tapi saat sang istri kendor, ada kekurangannya perlu dikencengi, diluruskan. Wah, kata. Karena saat dia kenceng, saat dia marah, kamu hadapi dengan emosi, jadi syaitan. Nah, qala Abu Hatim, fal'aqil idza dafa'ahu al-waqt ila suhbati man la yathiku bi sadaqatihi aw sadaqati man la yathiku bi ukhuwatihi fara'a min ahadihima zalla farafadahu li zallatihi baqiya wahidan la yajidu man yu'ashir faridan la yajidu man yukhadin. Orang yang berakal, kata Ibnu Hibban, kalaupun harus menghadapi orang yang dia gak cocok seperti tadi, dia gak asik sebetulnya, atau dia gak terlalu yakin, tidak terlalu percaya dengan persaudaraan, pertemanan dengannya, kalau orang seperti itu kamu dapati celah, kamu dapati kekurangan darinya, kemudian kamu tinggalkan, tiap orang ada kekurangan kamu tinggalkan, tiap orang ada kesalahan kamu jauhi, tiap orang gak sesuai dengan yang kamu mau kamu tinggalkan, kamu gak akan mendapat teman, gak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini. Siapa? Mana ada orang mau plek mencocoki, ngikuti kamu 100% seperti apa yang kamu inginkan? Gak akan ada. Pasti ada perbedaan, perselisihan. Yang dewasa, yang sabar, yang mudarat. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa hidup dengan orang. Bal yughdhi 'alal akh as-sadiq zallatihi. Maka akil, orang yang berakal itu yang mau berpaling, ini melalaikan, menganggap enggak ada ketergelinciran dan kekurangan saudaranya, teman dekatnya. Dan dianggap sesuatu yang gak pernah terjadi. Mungkin dia dengar sesuatu yang bikin dia marah, gak senang. Anggap sesuatu yang tidak pernah dia ucap. Itu akil, hazim. Wala yunaqishus shadiq as-sayyi ala atharatihi. Begitu pula, orang yang buruk, yang jelek, yang mesti dia hadapi, tidak semuanya juga dia perdebatkan. Kenapa kamu lakukan ini? Apa maumu? Kenapa kamu berkata begini? Semuanya di nikosh. Nikosh itu seperti minkosh. Semula alat untuk mengeluarkan duri. Kalau orang Jawa bilang dipetani. Tahu dipetani ya? Kalau ibu kamu biasanya, kalau anaknya banyak kutunya itu dipetani. Dibuka satu persatu rambutnya, dicari kutunya, ketemu satu, digintes, terus dibunuh itu kutu. Cari lagi satu persatu. Gak bisa orang kamu gitukan. Kamu cari satu persatu, kamu bahas satu persatu masalah dia, kamu cari, kamu bahas, kamu debat, kamu perdebatkan tiap masalah yang tidak kamu senangi dari dia. Gak akan ada yang tersisa bersama kamu. Li'annal munaqashata talzamuhu fi tashihi aslil widad aktsara mimma talzamuhu fi far'ihi. Karena begini, kata Ibnu Hibban, kamu enggak tepat, enggak hazim kalau mempermasalahkan kekurangan orang ini atas kesalahan-kesalahannya yang kamu enggak asyik pada poin-poin itu, pada dia. Bagaimana kamu mau memperdebatkan itu? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu berkata begini? Semestinya kalau memang seandainya mau diperdebatkan, induk masalahnya yang diperdebatkan, yaitu orang ini dari awal memang tidak senang kamu dengan dia, gak ada kecocokan. Semestinya itu yang diperdebatkan kalau memang mau diperdebatkan. Kan itu induk masalah. Asal masalahnya di situ. Dari awal dia orang yang kamu gak senang dengan dia, gak cocok. Kalau mau debat di situ semestinya tempatnya. Bukan kemudian ketika sudah berjalan kamu dengan dia dalam pergaulan ini itu, kemudian ada hal-hal yang kamu gak senang, parsial masalah ini yang kamu perdebatkan dengan dia. Ya salah. Qala ma haddathani bihil Hasan ibn Sufyan qala haddathani Abdullah ibn Ahmad ibn Shabbuya qala haddathana al-Hasan ibn Waqi' qala haddathana Dhamrah an ibn Shawzab qala kanat li rajulin jariyah fawati'aha sirron faqala li alihi inna Maryam kanat taghtasil fi hadhihi al-lailah faghtasilu faghtasala huwa waghtasala ahluh qala ibn Shawzab wa kanat Maryam taghtasil fi kulli lailah. Beliau kasih contoh mudarat, kembali masalah hubungan rumah tangga. Kata Ibni Shawzab, ada seorang di masa dulu, dia seorang suami, dan karena zaman dulu dia punya budak perempuan, ma'ruf dalam syariat budak perempuan boleh didatangi oleh tuannya layaknya istri. Walhasil malam itu dia ke budaknya dan ya dia lakukan layaknya suami istri. Tentunya kan dia sekarang junub, harus mandi. Kalau dia tidak bermudarat, masalah. Tiba-tiba mandi, kan istrinya bertanya-tanya, cemburu. Bisa geger rumah tangga. Dari mana kamu? Oh, mandi, junub, oh, ini itu, malam-malam. Berarti gini, panjang. Maka cerdiknya orang ini mengatakan, sang suami berkata kepada istrinya, bukankah kamu anti ingin bertoladan kepada wanita-wanita salehah? Wanita-wanita ahlul jannah, wanita salehah. Oh iya, salah satunya Maryam. Ibu Isa alaihissalam. Maryam di malam seperti ini beliau mandi. Maka contohlah, ayo kamu mandi. Si istri masya Allah, hamba Allah ini polos, mandi dia, mengikuti Maryam, mencontoh Maryam, bersuci. Istrinya mandi ya, dia ikut mandi. Jadi gak ada yang dicurigai. Padahal kata Ibnu Shawzab, ini cerdiknya si suami, Maryam itu tiap malam memang mandi. Bukan hanya karena malam itu. Cuman cerdiknya dia mengolah masalah sehingga tampak bagi sang istri dia melakukan itu, mandi, meniru atau mentoladani Maryam. Kata Ibnu Shawzab, memang tiap malam Maryam mandi. Asyahid tadi, contoh bagaimana mudarat. Kan terjaga hubungan baik dengan istri. Enggak menyulut masalah. Enggak ada problem terjadi. Coba kalau enggak seperti awal tadi. tiba-tiba dia mandi begitu. Istrinya kan bertanya-tanya, dari mana ini, apa yang dia lakukan. Ya wajar perempuan cemburu. Maka dia benahi dengan mudarat. Yanfa' bagi yang ta'adud, yang semacam itu. Qila disebutkan ada seorang suami hasil dengan sembunyi-sembunyi dia nikah lagi yang kedua. Walhasil berjalan sekian waktu, istri pertamanya enggak tahu. Entah mungkin bulan keberapa gitu, ketiga atau keempat, bocor. Terbongkar dan dengar istrinya dari sana sini kalau sang suami nikah lagi, marah dia. Ngamuk. Perempuan cemburu ini. Ngamuk-ngamuk, kamu nikah lagi, kamu gini, perempuan lah. Dia tenangkan istrinya. Nah, istrinya namanya Nur. Nur itu nama perempuan di Arab. Walhasil dikatakan kepada dia, ya Nur, aku akan bersumpah kepadamu supaya kamu tenang. Apa? Demi Allah, wahai Nur, wallahi, fil galb ma fi illa Nur. Di hati ini enggak ada kecuali Nur. Hanya Nur di hati ini. Subhanallah, istri keduanya juga Nur namanya. Di hati ini, demi Allah, enggak ada kecuali Nur. Walhasil, kondisi bisa tenang. Mudarat, artinya contoh saja orang itu bagaimana bermudarat kepada istrinya agar tidak semakin menyala kecemburuannya, semakin berapi-api, syaitan semakin tiup, dan seterusnya. Qalah wa ansyad, tinggal sedikit kita lanjutkan. Wa ansyadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi, ughammidhu aini an sadiki ka'annani ladaihi bima ya'ti minal qubhi jahilun. Kata al-Quraizi, aku menutup mata dari temanku, dari kejelekan yang dia lakukan kepadaku. Dia berbuat jelek kepadaku. Entah mungkin bicara di belakang, mungkin berbuat ini, berbuat itu. Aku tutup mata, seakan aku gak tahu menau, seakan aku gak ngerti apa yang dia lakukan. Padahal dia tahu, mudarat. Wa ma bi jahlun ghaira anna khaliqati tutiku ihtimal al-qurhi fi ma uhawilu. Itu semua bukan karena aku gak tahu. Aku ngerti, aku tahu betul apa yang dia lakukan. Cuman akhlakku menuntut untuk aku mampu, harus mampu memikul kekurangan-kekurangan dia. Ihtimal kurh, apa yang kamu gak senang dari temanmu, kamu pikul istilahnya, kamu sabari sehingga kamu seakan gak ngerti, gak tahu apa yang dia lakukan, padahal kamu tahu. Orang yang jahil merasa enggak ngerti ini. Fulan ini enggak paham kalau aku ini. Jahil. Kamu didiamkan seperti itu bukan karena dia enggak ngerti, tapi dia bermudarat padamu. Mata mai yaribni mifsalun qata'tuhu bakiyat wa mali fi nuhudin mafasilu. Karena kalau setiap sendi sakit aku amputasi, potong, ini luka kakinya potong sebentar dari bawah, nanti sakit telapaknya potong, nanti naik ke atas lututnya sakit potong, akhirnya kamu gak bisa berdiri, semua terpotongi, teramputasi satu demi satu hanya karena merasa sakit di situ. Hanya merasa nyeri di sendi-sendi itu. Artinya terkadang kamu sabar. Kadang nyeri kan kaki kamu. Nyeri siapa yang senang? Gak ada yang senang. Kamu jalan harus terseok-seok. Harus sakit, nahan-nahan. Aduh. Tapi tetap jalan, sendi tetap bersama kamu. Begitu pula teman. Begitu pula ikhwanuka, saudaramu. Dalam perkara-perkara pribadi, duniawi, yang kamu harus mudarat kepadanya. Walakin udarihi fa in sahha sarrani fa in huwa a'ya kana fihi tahamulu. Ya, aku bermudarat kepadanya, kalau memang itu tepat, benar, ya itu akan menyenangkan aku. Tapi kalau memang seandainya tidak tepat, ya paling tidaknya aku sudah berusaha memikul kekurangan-kekurangan dia, bersabar. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi, qala hadatsana Muhammad bin Hasan al-Dhuhli, an Abi Sa'ib, qala Ali, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, la tu'amil bil khadi'ah, kamu jangan bermuamalah kepada temanmu, saudaramu, dengan tipu daya. Kamu berbuat makar dan tipu daya kepadanya. Khadi'ah itu kamu tampakkan sesuatu padanya, padahal kamu menginginkan sesuatu lain, kejelekan untuknya. Tampak ke depan, di depan dia kamu tampakkan kalau kamu ingin khair. Itu khadi'ah, nipu. Tampak kamu orang yang bernasehat, ingin kebaikan, ingin... Jangan bermuamalah seperti itu, kata Ali. Fa innahu khuluqul li'am, karena itu akhlaknya orang-orang da'im, li'am. Orang yang tercela, biadab. Karena orang berhusnudzon kepadamu, kamunya memanfaatkan kebaikan orang itu dengan tipu daya padanya. Li'am, kata. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Wamhad akhakan nasihah hasanatan kanat am qabihah wasa'idhu ala kulli hal wazul ma'ahu haithu zala. Wamhad, dan ikhlaskan, murni. Kalau kamu menasehati, mengingatkan dia, ya murni memang keinginan baik kamu untuk dia jadi baik, enggak lebih. Kamu tidak menginginkan sesuatu yang lain dari dia. Murni kamu tahu itu tidak tepat dari dia, itu jelek, kamu ingin dia menjadi lebih baik ke depan. Kamu nasihati, ya akhi, kamu jangan seperti ini, yang kamu lakukan ini, yang kamu katakan ini enggak bagus, tinggalkan, benahi. Wasa'idu ala kulli hal, dan bantu dia ala kulli hal, dalam kondisi apapun kamu bantu dia. Kamu bisa menolong dia dalam situasi apapun, tolong dia. Itu ukhuwah. Wazul haitsu ma'ahu haitsu zala, dan ikuti kemanapun dia berada. Istilahnya, dia di sini, ya kamu ikuti di sini. Dia ingin ke situ, kamu ikuti di situ. Dia ingin ke situ, kamu ikuti di situ. Artinya mudarat. Dia maunya seperti apa, ikuti. Sudah lalu sekian kali, selama itu bukan dosa. Dia maunya apa, seperti apa, dia inginnya bagaimana, turuti. Selama itu bukan mungkar, tidak mengorbankan agamamu, jalani. Zul ma'ahu haithu zala, kemana dia loncat, kemana dia pindah, artinya seperti apa dia inginkan, turuti. Ya khair. Kamu mau seperti ini? Ya khair. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Mudarat terhadap orang-orang yang memang kamu mesti menghadapinya. Nas'alallahu taufiq wal i'anah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.